Semoga takkan menyerah, kobarkan dalam jiwa. Berlatih takkan berhenti, itulah karateka sejati. Kerasnya setiap latihan, tak pernah kau rasa. So nanti kau berprestasi. Semangat, jangan pernah berhenti. Ayo kejar sekurang prestasi.